mentahnik anak khusus untuk Rasulullah saja atau bisa dikiaskan kepada orang-orang yang saleh? Mentahnik telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dalam banyak riwayat. Namun tahnik tidak khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun boleh dilakukan oleh siapa saja, apakah ayahnya atau ibunya atau siapa saja dari manusia. Nah, tidak terkhusus. Lalu bagaimana? Apakah dianjurkan untuk ditahnik oleh orang-orang yang saleh? Nah, dan ini diingkari oleh para ulama. Ya, tidak diperbolehkan. Sebab mereka membawa anak-anak mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tabarruk, untuk mengambil berkah dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Mengambil berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Terlebih di samping itu pula, ketika mereka membawa anaknya kepada seorang yang dianggap soleh, maka orang yang dianggap soleh ini merasa dirinya soleh, ya, seakan-akan dia dipuji. Dan ini tentu hal yang tidak diperbolehkan. Jangan sampai menyebabkan dia lupa diri, menganggap dirinya benar-benar sebagai seorang yang soleh. Tidak ada yang menjamin kita orang yang soleh, ya. Beda dengan para sahabat. Para sahabat mereka telah mendapatkan jaminan surga. Itu pun tidak ada yang mencontoh, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya membawa kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Oleh karena itu, apabila seorang mentahnik, maka orang tuanya yang mentahnik, atau kakaknya atau ibunya, siapa saja bisa mentahnik.